Gustav Eiffel, perancang Menara Eiffel, adalah seorang disleksia atau kesulitan belajar spesifik dan takut ketinggian. Anak yang gemar berolahraga lebih cerdas dibandingkan yang tidak berolahraga. Alpukat, mencegah resiko penyakit stroke. Mau tahu?